السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore kali ini kembali kita dipertemukan dalam kajian membahas peperangan-peperangan yang terjadi di masa para khulafaur rasyidin ridwanullah alaihim ajmain. Kita masih membahas tentang peperangan-peperangan dalam rangka penaklukan Irak. Pada pertemuan yang terakhir telah kita sebutkan tentang keberhasilan pasukan Khalid bin Walid untuk menaklukkan Ainut Tamr. Di mana di Ainut Tamr ini Khalid bin Walid ya mendapati banyak sekali budak-budak yang kemudian budak-budak ini yang asalnya mereka adalah bangsa Arab yang beragama Nasrani, kelak mereka akan menjadi tokoh-tokoh terpandang. Di antaranya adalah Humran, Maula Uthman bin Affan, dan Sirin yang Sirin yaitu bapak dari Muhammad bin Sirin dan para ulama lainnya. Demikian juga kita telah sebutkan tentang bergabungnya Khalid bin Walid dengan Iyad bin Ghanam untuk menaklukkan Daumatul Jandal. Dan di Daumatul Jandal, orang-orang Arab yang tergabung dalam pasukan Persia, mereka berselisih. Ada dua pimpinan mereka yang bernama Uqaidir. Yang pertama bernama Uqaidir bin Abdul Malik. Kemudian yang kedua bernama Al-Judi bin Rabi'ah. Yang kemudian mereka berselisih. Ya. Uqaidir menginginkan agar membuat perjanjian damai dengan Khalid bin Walid. Sementara Al-Judi bin Rabi'ah, dia menginginkan untuk berperang habis-habisan melawan pasukannya Khalid bin Walid. Namun kemudian Uqaidir karena usulnya tidak diterima, akhirnya dia memisahkan diri dari pasukannya Al-Judi bin Rabi'ah. Namun kemudian dia ditangkap oleh Khalid bin Walid dan dipenggal dan dieksekusi oleh pasukan Khalid bin Walid karena dia telah melanggar perjanjian dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dahulu dia pernah membuat perjanjian damai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun dia langgar sehingga Uqaidir bin Abdul Malik pun dieksekusi. Adapun pasukannya Al-Judi bin Rabi'ah ya berhasil ditaklukkan oleh Khalid bin Walid sehingga Daumatul Jandal ya berhasil dikuasai oleh pasukan kaum muslimin. Nah, ketika Khalid bin Walid, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, beliau bermukim di Daumatul Jandal, maka orang-orang Persia ya menganggap bahwa daerah-daerah yang ditinggalkan oleh Khalid bin Walid ini dalam keadaan yang lemah. Maka mereka berupaya untuk menaklukkan kembali. Jadi sebenarnya bangsa Persia ini sudah paham dia ya. Kalau berhadapan dengan pasukan Khalid sepertinya mereka akan kalah ya. Jadi memang kalau kita data perang-perang yang dijalani oleh Khalid bin Walid, itu hampir 100% beliau itu menang, tidak pernah kalah sama sekali. Sehingga nama beliau ini menjadi legenda ya, bahkan di tengah-tengah pasukan Persia. Jadi pasukan Persia itu enggak berani kalau ada Khalid bin Walid. Nah, ketika mendengar Khalid bin Walid ketika itu berada di Daumatul Jandal, ya, maka mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut kembali daerah-daerah yang ditinggalkan oleh Khalid bin Walid. Dan tentunya Khalid bin Walid tidak meninggalkan daerah-daerah yang telah beliau kuasai begitu saja. Ada wakil-wakil beliau di tempat tersebut. Di antara yang akan mereka rebut, yaitu Al-Anbar. Telah lewat pembahasan penaklukan Al-Anbar. Telah kita sebutkan bahwa Khalid bin Walid mewakilkan kepemimpinan Al-Anbar kepada Az-Zibriqan bin Badr. Ini adalah komandan Khalid bin Walid di Al-Anbar. Maka ketika Az-Zibriqan ya mendengar kabar bahwa orang-orang Persia ya akan melancarkan serangan ke Al-Anbar, dia pun mengirim surat ke Al-Qaqa bin Amr. Al-Qaqa bin Amr ini adalah wakil Khalid bin Walid untuk daerah Hirah, Al-Hirah. Ingat sudah berkali-kali kita sebutkan Al-Hirah ini daerah strategis ya. daerah strategis. Jadi serangan ke berbagai tempat itu bisa dilaksanakan dari Al-Hirah. Nah, ketika itu gubernur Al-Hirah adalah Al-Qaqa bin Amr. Ya, Al-Qaqa bin Amr. Ya, dia mendapatkan laporan dari Az-Zibriqan bahwa orang-orang Persia sedang berupaya untuk mengambil alih ya tempat-tempat yang pernah dikuasai oleh Khalid bin Walid. Kemudian Al-Qaqa bin Amr ketika mendengar kabar ini berupaya untuk melakukan serangan kepada orang-orang Persia sebelum mereka berhasil menyatukan pasukan. Jadi sebenarnya programnya orang-orang Persia ini, dia kumpulkan pasukan dari berbagai macam tempat. Dari berbagai tempat, kemudian berkumpul, baru kemudian melibas satu persatu daerah-daerah yang ditinggalkan oleh Khalid bin Walid. Maka Al-Qaqa bin Amr ini, beliau adalah sosok yang sangat cerdas. Ya. Nanti antum bisa, kalau kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qaqa ini banyak sekali menorehkan peristiwa bersejarah ya, sampai kepada nanti peperangan yang terjadi antara Khalid bin Walid dengan Aisyah, antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah dalam perang Jamal, demikian juga dalam perang Siffin, kita akan dapati nama Al-Qaqa bin Amr. Maka Al-Qaqa bin Amr ketika mendengar kabar tersebut, ya beliau memerintahkan pasukannya yang dipimpin oleh A'bad bin Fadaki As-Sa'di dan juga Urwah bin Abi Ja'ad Al-Bariqi untuk menyerang pasukan Persia terlebih dahulu. Jadi ketika itu A'bad bin Fadaki As-Sa'di dikirim ke daerah Husayd. Jadi ini salah satu tempat berkonsentrasinya pasukan Persia. Demikian juga Urwah bin Abi Ja'ad Al-Bariqi ya, amarahu bil Khanafis. Dikirimkan oleh Al-Qaqa bin Amr menuju Al-Khanafis. Jadi ini pasukan-pasukan yang di kirimkan oleh Al-Qaqa bin Amr untuk menyerang pasukan Persia sebelum mereka berkumpul menjadi satu kekuatan. Jadi Al-Qaqa bin Amr sangat cerdas, jadi ketika pasukan ini belum berkumpul menjadi satu kekuatan, beliau serang terlebih dahulu. Bagaimana dengan Khalid bin Walid? Begitu mendengar kabar bahwa orang-orang Persia ini akan melakukan serangan besar-besaran, serangan balik besar-besaran, maka Khalid bin Walid pun ya kembali ke Al-Hirah. Dari Domatul Jandal, Khalid bin Walid kembali ke Al-Hirah. Bahkan yang ada di benak Khalid bin Walid ketika itu, barakallahu fikum, bukan hanya menghancurkan pasukan-pasukan Persia ini. Beliau ingin melancarkan serangan ke Al-Madain. Ya, kota apa itu Al-Madain? Al-Madain adalah ibu kota Imperium Persia. Ya, di sana pusat pemerintahan mereka. Jadi Al-Khalid bin Walid punya ambisi yang sangat besar, dia ingin menyerang Al-Madain ketika itu. Namun perkara ini beliau urungkan. Kenapa? Karena tidak ada instruksi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Demikian juga ada pasukan Persia tadi yang berencana untuk melakukan serangan balik. Maka beliau pun mengurungkan niatnya untuk menyerang Al-Madain. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Raja'a Khalidun min Dumah ila Al-Hirah, wa huwa azimun ala musadamati ahli Al-Madain, mahallati Kisrah. Akhirnya Khalid bin Walid kembali dari Dumatul Jandal ke Hirah. Ketika itu dia menginginkan untuk melakukan serangan ke Madain, ya, tempat istananya Kisrah. Walakinnahu yakrahu an yaf'ala dhalika bi ghairi idzni Abi Bakar Siddiq. Namun hal itu tidak jadi beliau lakukan. Kenapa? Karena beliau tidak suka untuk melangkahi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini alasan yang pertama. Belum ada instruksi dari khalifah untuk menyerang ibu kota Persia. Ya. Qala wa syaghalahu ma qad ijtama'a min juyusil ajam ma'an nasara al-a'rab yuriduna harbah. Kemudian faktor yang kedua, kenapa Khalid bin Walid tidak jadi menyerang Al-Madain atau mengurungkan niatnya untuk menyerang ibu kota Persia ketika itu? Karena pasukan Persia, ya mereka sudah mulai mengumpulkan kekuatan. Baik itu terdiri dari pasukan yang asli bangsa Persianya, demikian juga orang-orang Arab Nasara, orang-orang Arab Nasrani yang juga ikut serta dalam pasukan Persia. Jadi ini dua kekuatan utama pasukan Persia. Yang pertama orang-orang Persia asli, kemudian orang-orang Arab yang beragama Nasrani. Maka kemudian Khalid bin Walid pun mengurungkan niatnya untuk menyerang Al-Madain, ibu kota Persia. Coba antum bayangkannya kalau misalnya jadi Khalid bin Walid itu menyerang Al-Madain, nah udah selesai ya. Selesai sejarah Persia di masa Abu Bakar As-Siddiq. Namun ya subhanallah, ya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan bahwa nanti yang menaklukkan Persia secara keseluruhan itu bukan Khalid bin Walid. Nanti di masa Umar bin Khattab baru Persia itu ditaklukkan. Al-Madain itu ditaklukkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dengan pasukan yang dipimpin oleh sahabat yang mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian Khalid bin Walid ya mengirimkan pasukannya ke Al-Husayd, ya, mengirimkan pasukannya ke Al-Husayd, ya, tempat salah satu tempat berkonsentrasinya pasukan Persia. Baik, maka kemudian terjadilah pertempuran yang demikian hebat di Al-Husayd. Ketika itu orang-orang Persia, ya, pasukannya dipimpin oleh sosok yang bernama Ruzabah. Ya, kemudian dia memiliki wakil panglima yang bernama Zarmihr. Ini saya latihan ini nyebutnya, ini susah banget ya. Ya, namanya itu Ruzabah. Kemudian Zarmihr. Ini nama panglima Persia yang memimpin pasukan untuk berhadapan dengan kaum muslimin di Al-Husayd. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ketika itu Al-Qaqa' bin Amr sendiri yang berhasil membunuh Zarmihr, demikian juga panglima Persia yang bernama Ruzabah akhirnya berhasil dibunuh oleh sosok Ismah bin Abdullah Ad-Dabbi. Nah, kemudian ketika pasukan Persia kalah di Al-Husayd, mereka kabur melarikan diri ke Al-Khanafis. Ya, ke Al-Khanafis. Ya. Dan ketika itu, ketika mereka kabur, kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Kata Imam Nukathir rahimahullah, wa ghanimal muslimuna syai'an katsira. Ketika itu kaum muslimin berhasil mendapatkan ghanimah yang demikian banyak. Wa haraba man haraba minal ajam. Dan kaburlah pasukan-pasukan Persia, mereka melarikan diri, kemudian mereka berkumpul di satu tempat yang bernama Khanafis. Fasaro ilaihim Abu Layla, ya, Al-Fadaki As-Sa'idi. Maka kemudian Abu Layla Al-Fadaki As-Sa'idi, salah seorang panglimanya Khalid, berjalan mengejar mereka. Namun kemudian sebelum pasukan tersebut sampai ke Al-Khanafis, ya, pasukan Persia keburu kabur ke suatu tempat yang bernama Al-Musayyakh. Ya, suatu tempat yang bernama Al-Musayyakh. Maka di Al-Musayyakh inilah terjadi penumpasan habis-habisan pasukan Persia oleh pasukannya Khalid bin Walid. Ya, ketika itu Khalid bin Walid merencanakan suatu strategi yang mungkin belum ada orang yang terpikirkan untuk melakukannya. Jadi ketika pasukan musuh itu berkumpul, ya, di Musayyakh, Khalid bin Walid membagi pasukannya menjadi tiga. Menjadi tiga. Kemudian setelah pasukan ini dibagi menjadi tiga, Khalid bin Walid memerintahkan mereka untuk melakukan serangan secara serentak di tengah malam. Antum bayangkan ketika itu, ya, belum ada teknologi komunikasi sebagaimana yang ada di masa kita. Bagaimana beliau memberikan komando untuk menyerang, ya, suatu pasukan yang demikian besar dari tiga arah yang berlawanan satu waktu secara serentak. Tapi demikianlah kepiawaian Khalid bin Walid, beliau membagi tiga pasukannya. Kemudian ketika pasukan Persia ini sedang tidur, terlelap tidur, diserang oleh Khalid bin Walid sehingga hampir tidak tersisa pasukan Persia kecuali hanya segelintir orang saja. Ya, ini merupakan strategi yang sangat cemerlang dari Khalid bin Walid. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah bagaimana keadaan peperangan ketika itu. Qala falamma istaqarru biha biman ma'ahu minal a'ajim wal a'rab qasadahum Khalid ibn Walid biman ma'ahu minal junud. Ketika pasukan Persia sudah berkumpul di Musayyakh, baik itu kalangan orang-orang ajamnya, yakni orang-orang Persianya, demikian juga orang-orang Arab yang beragama Nasrani, mereka berkumpul di sana, qasadahum Khalid. Maka Khalid pun, ya, mengarahkan pasukannya untuk menyerang mereka. Wa qasamal jais thalathata firaq. Kemudian Khalid bin Walid membagi pasukannya menjadi tiga kelompok. Wa aghara alaihim lailan wa hum naimun fa anamahum. Ketika itu ya mereka diserang dalam keadaan pasukan Persia itu sedang tertidur. Ya, ketika mereka tertidur, mereka tidak menyadari bahwa mereka tidur untuk selama-lamanya. Jadi ketika mereka sedang tidur diserang oleh Khalid bin Walid, ya. Bagaimana keadaan mereka? Ya, walam yuflit minhum illal yasir. Tidak ada seorang pun yang tersisa kecuali sedikit sekali. Sedikit sekali di antara pasukan Persia itu yang tersisa. Wa masyubbihu illa bi ghanamin musarra'ah. Ya, adapun yang tertinggal tidaklah mereka melainkan seperti domba-domba yang kesurupan, ya, dipenggal atau dieksekusi oleh pasukannya Khalid bin Walid. Semuanya habis. Ya, hanya tersisa sedikit saja di tengah-tengah mereka. Luar biasa kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Dan pasukan yang dikomando itu bukan pasukan kecil, ya. Bukan seperti satu tim, ya, tim pasukan yang kecil, pasukan khusus yang kecil, kemudian melakukan serangan mendadak di waktu malam. Ini bukan pasukan kecil yang beliau komando, ribuan pasukan, tapi bisa melakukan serangan secara serentak di tengah malam. Antum tahu di tengah malam. Ya, bukan kemudian pakai Google sehingga bisa tahu mana musuh, mana yang bukan, ya. Tapi luar biasa apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, begitu efektif sehingga tidak tersisa dari pasukan Persia melainkan sedikit saja. Strategi yang demikian sempurna. Makanya memang luar biasa, ya, sosok Khalid bin Walid, ya, sosok Khalid bin Walid, ya, mereka pasukan Khalid bin Walid di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid berhasil memukul musuh dengan begitu efektif. Baik, demikian juga dalam Atsani dan Zumail, ya. Ada peperangan kelanjutan dari peperangan tersebut, ya. Sejumlah pasukan Persia, ya, mereka berkumpul di Atsani dan Zumail, sama dengan peperangan sebelumnya. Khalid bin Walid kembali melakukan serangan mendadak di malam hari sampai kemudian tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa meloloskan diri. Jadi dalam peperangan selanjutnya, ya, disebut sebagai Waqat Tsani wa Zumail, perang Tsani dan Zumail, diulang lagi strateginya Khalid bin Walid, ya, namun kali ini tidak ada pasukan yang tersisa sama sekali. Ya, no prisoner, artinya tidak ada tawanan perang, semuanya habis dibunuh oleh Khalid bin Walid. Kemudian setelah berhasil beliau menaklukkan banyak pasukan Persia ini, maka beliau membagi ghanimah. Tsumma ba'atha Khalidan bil khumus minal amwal wasabi ila Siddiq. Kemudian 1/5 dari rampasan perang, ya, berupa harta-harta yang demikian banyak, demikian juga tawanan-tawanan perang dikirimkan oleh Khalid bin Walid kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan ketika itu ishtara Ali ibnu Abi Thalib min hadza sabi jariyatan minal Arab. Wahia ibnatul Rabi'ah bin Bukhair At-Taglibi. Nah, ketika itulah Ali bin Abi Thalib, ya, membeli seorang budak wanita dari kalangan bangsa Arab, dan dia adalah putri dari Rabi'ah bin Bujair bin Bukhair At-Taglibi, ya, yang kemudian melahirkan anak Ali bin Abi Thalib yang bernama Umar dan Ruqayyah. Jadi di antara putranya Ali bin Abi Thalib nanti ada yang diberi nama Umar dan juga Ruqayyah. Ini menepis dugaan sebagian orang atau tuduhan sebagian orang bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki permasalahan dengan Umar. Bahkan beliau memberikan nama kepada anak beliau dengan nama Umar. Ya, kalau dia bermusuhan tidak akan mungkin dia memberikan nama anaknya dengan nama Umar. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib ketika di Atsani dan Az-Zumail dia membeli seorang budak wanita yang bernama putrinya dari Rabi'ah bin Bujair. Ya, kemudian melahirkan anak yang bernama Umar dan Ruqayyah. Nah, kemudian, ya, pasukannya Khalid bin Walid berpaling ke suatu tempat yang bernama Al-Firat. Al-Firat ini adalah suatu tempat yang juga strategis. Dia berada di antara tiga kawasan. Ini perbatasan tiga kawasan. Jadi dia di sebelah timurnya, ya, di sebelah baratnya itu negeri Syam. Ya, sebelah baratnya adalah negeri Syam, sebelah timurnya adalah negeri Persia, dan di sebelah selatannya adalah Jazirah Arabiyah. Jadi daerah Firat ini daerah yang sangat strategis. Dia perbatasan antara tiga kawasan. Ya, antara Persia, Romawi, dan juga Jaziratul Arabiyah. Ya, dan di sana Khalid bin Walid berdiam diri di sana, memerangi kekuatan musuh orang-orang Persia di sana, sampai kemudian beliau di bulan Ramadan tidak berpuasa sama sekali karena sibuknya beliau untuk berperang. Ya, dan ini yang demikian diperbolehkan ya, karena beliau dalam keadaan safar jauh dari negeri beliau. Ya. Ini yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, beliau sampai di Al-Firat. Nah, ketika Khalid bin Walid sampai ke Al-Firat, barakallahu fikum, maka beliau mulai bergesekan dengan kerajaan Romawi. Ya, sebagaimana kita sampaikan tadi, Al-Firat itu adalah suatu kawasan yang merupakan perbatasan antara tiga daerah. Persia, Romawi, dan Jazirah Arabiyah. Maka posisi Khalid bin Walid di Al-Firat ini bukan hanya menakutkan orang-orang Persia, tapi juga membuat orang-orang Romawi khawatir. Nah, disebutkan oleh sebagian sejarawan, barakallahu fikum, yang bisa mempersatukan Romawi dan Persia itu diantaranya adalah Khalid bin Walid. Romawi dan Persia ini memiliki sejarah saling baku hantam ya. Kadang Romawi yang menang, kadang Persia yang menang. Namun ketika Khalid bin Walid berada di Al-Firat, Romawi dan Persia bersatu. Romawi dan Persia bersatu. Untuk apa? Untuk menghalau kaum muslimin. Ya, jadi mereka bisa bersatu, barakallahu fikum. Memang kata sebagian ahli sejarah ya, saya baca dari sumber lain bukan dari sumber para ulama ya. Ahli sejarah dari barat ya menyebutkan bahwa memang ketika itu Persia sedang dikuasai oleh Kisra ya, seorang Kisra yang memang memiliki empati kepada orang-orang Romawi. Entah dia punya istri orang Romawi atau dia punya punya kenangan dengan orang Romawi, intinya dia sedang bersimpati dengan bangsa Romawi ketika itu. Bertepatan dengan itu, Khalid bin Walid berada di tengah-tengah perbatasan mereka. Jadi ancaman Khalid bin Walid dirasakan oleh dua imperium besar ini. Baik ancaman itu kepada orang-orang Persia, demikian juga kepada Romawi. Maka mereka, ya bahasa kita apa? Melakukan genjatan senjata. Antara Romawi dan Persia, mereka bersekutu. Untuk apa? Untuk melawan pasukannya Khalid bin Walid. Ya. Maka ketika Khalid bin Walid ya berada di Al-Firat ya, orang-orang Romawi panik. Mereka pun berusaha untuk mengumpulkan kekuatan dalam jumlah besar. Bukan hanya Romawi saja, tapi dia mencoba untuk mengumpulkan orang-orang Arab ya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, "Walamma balagha Rum ya amru Khalidin wa masiruhu ila qurbi biladihim, hamu wa ghadibu." Wajama'u jumu'an katsirah. Ketika orang-orang Romawi mereka mendengar bahwa Khalid bin Walid telah berada di dekat kekuasaan mereka, ya, telah berada di daerah perbatasan mereka, maka mereka murka dan mengumpulkan pasukan dalam jumlah yang demikian besar. Ya. Bahkan mereka tidak hanya menyandarkan diri pada pasukan inti Romawi, tapi mereka meminta sekutu-sekutu mereka untuk ikut berperang. Ya. Wastamaddu taglib wa iyad wa namr. Orang-orang Romawi meminta bantuan kepada kabilah Taglib, Iyad, dan An-Namr. Ini kabilah-kabilah Arab yang beragama Nasrani. Mereka diminta oleh Romawi untuk membantu menghalau pasukan Khalid bin Walid. Thumma nahadu Khalidan fahalatil Furat bainahum. Maka setelah mereka berhasil mengumpulkan kekuatan, ya ternyata antara mereka dengan Khalid bin Walid ya dibatasi oleh Sungai Efrat. Ya, Sungai Furat. Ya, kalau kita sebutnya Sungai Efrat. Ya, jadi ini sudah di ujung Mesopotamia ya. Jadi Mesopotamia itu daerah Mesopotamia itu dibentengi oleh dua sungai. Ya, di bagian barat itu adalah Sungai Efrat. Ya, atau orang Arab menyebutnya Sungai Furat. Kemudian di sebelah timurnya ada Sungai Dajlah. Kita menyebutnya kalau dalam pelajaran sejarah kita di sekolah itu Sungai Tigris, Dajlah. Nah, ini ada di sisi barat ya. Nah, ketika itu pasukan Khalid bin Walid dan pasukan Romawi ini hanya dibatasi oleh Sungai Efrat ya, atau Sungai Furat ya. Maka kemudian pasukan Khalid bin Walid dan pasukannya Romawi ya itu berhadap-hadapan di sebuah jembatan, ya, di sebuah jembatan. Maka mereka saling memprovokasi. Kata pasukan Romawi, ayo kalian nyebrang ke sini. Ya. Kata Khalid, enggak, kalian yang nyebrang ke sini. Ya. Jadi mereka saling memprovokasi, ya, sampai kemudian, ya, orang-orang Romawi tidak sabar karena ditantang terus oleh pasukannya Khalid bin Walid untuk menyeberang. Akhirnya mereka, ya, menyeberangi jembatan yang ada. Kemudian terjadilah pertempuran yang demikian dahsyat. Ya, ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan bagi kaum Muslimin. Ketika itu jumlah pasukan Romawi yang terbunuh oleh pasukannya Khalid bin Walid mencapai mi'atu alf, ya, 100.000 pasukan. Jadi pasukannya Khalid bin Walid berhasil memenangkan pertempuran di Al-Firat. Sehingga Al-Firat, ya, menjadi kawasan yang dikuasai oleh kaum Muslimin. Dan ini sangat sangat penting, ya, karena memang dia berada di tiga, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, Al-Firat ini berada di antara tiga kawasan, Persia, Romawi, dan Jaziratul Arabiyah. Akhirnya pasukan Romawi berhasil dikalahkan oleh pasukannya Khalid ibn al-Walid. Nah, kemudian, ya, nah, peristiwa perang Al-Firat ini barakallahu fikum terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun 12 Hijriah. Berarti apa? Sudah mendekati musim haji. Ya, sudah mendekati musim haji. Dan ketika itu Khalid ibn al-Walid, ya, berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji. Ini bagaimana beliau bisa naik haji padahal bisa berangkat haji padahal sedang dalam pertempuran, ya, dan pasukan beliau juga sedang melakukan mobilisasi pergerakan ke sana kemari. Maka lagi-lagi kita bisa melihat kecerdasan Khalid bin Walid. Ini ceritanya bagaimana Khalid bin Walid naik haji, gitu, ya. Jadi beliau radhiyallahu taala anhu ketika berhasil mengalahkan pasukan Romawi di Al-Firat, ya, beliau tinggal di sana selama 10 hari. Perang Al-Firat itu pertengahan bulan Dzulqa'dah. Berarti 10 hari setelah itu berarti apa? Sudah mendekati bulan Dzulhijjah. Maka ketika Khalid bin Walid berhasil mengalahkan Al-Firat, dia tempatkan sebagian pasukan di sana, ya. Kemudian pasukannya disuruh kembali ke Al-Hirah. Jadi seperti apa, ya, mengunci posisi, ya. Jadi posisi Al-Hirah itu dikunci, kemudian kembali lagi ke Al-Hirah. Karena Al-Hirah ini adalah posisi yang strategis untuk menyerang Al-Madain, pusat dari Persia. Jadi posisi Al-Hirah sudah dikunci, pasukannya Khalid, ya, bergerak ke Al-Hirah. Karena memang tujuannya tadi Khalid itu kalau sudah dapat izin dari Abu Bakar, dia akan menyerang Al-Madain, ibu kota Persia. Jadi itu rencananya Khalid. Jadi posisinya dikunci dulu, kemudian pasukan besarnya kembali ke Al-Hirah. Nah, kemudian ketika pasukannya ini berjalan ke Al-Hirah, Khalid bin Walid memerintahkan, ya, agar mereka berjalan terlebih dahulu. Ya. Ketika itu bulan Dzulqa'dah masih tersisa 5 hari. Masih tersisa 5 hari. Ya, sementara ibadah haji itu kan mulai dari tanggal 8, ya, 8 Dzulhijjah, ya, hari Tarwiyah, kemudian Arafah, kemudian 10 Dzulhijjah dan seterusnya. Baik. Nah, ketika itu Khalid bin Walid, ya, 5 hari sebelum berakhirnya bulan Dzulqa'dah, dia perintahkan pasukannya untuk kembali ke Al-Hirah. Namun, ya, dia menunjuk Asim bin Amr sebagai pimpinan di bagian terdepan. Ya, kemudian di bagian belakang, ya, beliau tempatkan sosok Syajarah bin Al-A'az, ya, bin Al-A'az, ya. Al-A'az dia taruh di bagian belakang. Nah, ketika pasukan ini mulai berjalan, itu kan pasukan yang besar, ya, pasukan yang besar. Nah, Khalid bin Walid, ya, mengesankan bahwa diri beliau berjalan bersama pasukan tersebut menuju Al-Hirah. Pasukan besar ini jalan, ya, mereka march berbaris menuju Al-Hirah, Khalid di belakang. Ya, orang-orang pasukannya itu mengira bahwa Khalid bersama mereka. Ya. Namun apa yang kemudian dilakukan oleh Khalid bin Walid ketika pasukan sudah mulai berjalan? Khalid bin Walid pergi ke kota Makkah. Jadi pasukannya kembali ke Hirah, Khalid memisahkan diri. Ini tanpa diketahui oleh pasukan yang sedang berjalan. Pasukannya besar, ya. ujung ke ujung mungkin nggak tahu ya. Pasukannya jalan, Khalid bin Walid memanfaatkan waktu untuk pergi ke Masjidil Haram. Dan ketika itu beliau menempuh jalan yang jarang dilalui orang. Ya, orang nggak pernah melalui jalan tersebut. Tapi ini adalah jalan pintas untuk menuju kota Makkah. Maka waqasada syatra al-Masjidil Haram. Maka Khalid bin Walid pun menuju ke Masjidil Haram. Wasaro ila Makkata fi tariqin lam yasluq qablahu qat. Maka beliau pun menempuh suatu jalan menuju Mekah yang belum pernah ditempuh oleh orang-orang sebelum beliau. Jalan khusus. Jadi rombongan Khalid bin Walid inilah yang mungkin menemukan jalan tersebut. Ya, untuk menuju kota Mekah dalam waktu yang demikian cepat. Ya. Kemudian wa ya'tilahu fi dzalika amrun lam yaqa li ghairihi. Faja'ala yasirun mu'tasifan ala ghairi jat. Maka kemudian di sepanjang perjalanan ada saja yang dihadapi oleh Khalid bin Walid, ya. Kadang beliau memacu kudanya dengan cepat, kadang beliau berjalan dengan lambat, hatta intaha ila Makkah. Sampai kemudian beliau di kota Makkah. Ya. Fa adrakal hajj. Ternyata beliau masih mendapatkan waktu untuk menunaikan ibadah haji. Ingat ya, walaupun kalau zaman sekarang mungkin bisa cepat ya. Jalan sudah terbuka, zaman dahulu ya mereka harus menempuh melewati gurun pasir ya. Butuh waktu yang lama, tapi Khalid bin Walid berhasil untuk sampai di kota Mekah menjelang diselenggarakannya ibadah manasik haji. Fa adrakal hajj hadhihi sanah. Maka beliau pun bisa melaksanakan ibadah haji ya. Kemudian setelah beliau berhaji, thumma ada fa adraka amras saqah qabla an yasilu ilal hira. Maka setelah beliau menunaikan ibadah haji, beliau kembali lagi ke pasukannya sebelum pasukannya sampai ke Hira sebagaimana yang beliau instruksikan ya. Khalid bin Walid kembali masuk ke tengah-tengah pasukan. Jadi ketika pasukannya sampai ke Al-Hira, Khalid sudah berada di tengah-tengah pasukannya kembali. Masya Allah. Jadi begitu strateginya Khalid bin Walid ya, untuk meninggalkan pasukan dan sehingga dia bisa menunaikan ibadah haji ya. Dan ketika itu tidak ada yang tahu bahwa Khalid naik haji. Masya Allah ya. Jadi pasukannya jalan, disuruh jalan ya. Ada panglimanya yang sudah ditunjuk oleh Khalid ya. Khalid di belakang naik haji, kemudian sebelum pasukannya sampai di gerbang kota Hira, Khalid sudah berada di tengah-tengah pasukan. Qala wa lam ya'lam ahadun bi haji Khalidin hadhihi sanah illa al-qalil minan nas mimman kana ma'ahu. Tidak ada yang orang yang tahu sama sekali bahwa Khalid telah menunaikan ibadah haji kecuali hanya segelintir orang yang memang mengawal Khalid bin Walid. Hanya pengawal-pengawal khusus beliau saja yang tahu bahwa Khalid bin Walid menunaikan ibadah haji. Gimana pasukan kan enggak tahu mana Khalid ya. Tiba-tiba ketika mereka sampai di Al-Hira ya, Khalid sudah datang. Ya karena orang pasukannya tahu bahwa Khalid ada di belakang ya, mungkin kalau mereka enggak melihat Khalid ya mungkin Khalid di belakang kita. Enggak tahu mereka kalau Khalid pergi haji. Setelah sampai di Al-Hira, tiba-tiba Khalid sudah ada di tengah-tengah mereka. Oh, berarti yang ada di pikiran mereka, Khalid tidak pernah meninggalkan pasukan ya, tapi Khalid berjalan bersama pasukannya menuju Al-Hira. Padahal sudah sempat naik haji ini ya. Ya. Kalau bahkan Abu Bakar enggak tahu. Walam ya'lam Abu Bakar As-Siddiq bidzalika aidan. Abu Bakar juga tidak tahu bahwa ketika itu Khalid sempat meninggalkan pasukannya ya. Illa ba'da ma raja'al hajj minal mausim. Sampai kemudian orang-orang yang pulang dari haji laporan kepada Abu Bakar. Abu Bakar, kami kok melihat Khalid naik haji ya. Mereka mulai melaporkan kepada Abu Bakar As-Siddiq ya. Maka Abu Bakar marah ya. Marah beliau sebagai khalifah. Ini kok pasukannya ditinggal. Kalau mau naik haji ya izin dulu ya. Atau dalam pertempuran nanti dululah naik hajinya. Ini kok naik haji, ninggalkan pasukan. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan surat kepada Khalid bin Walid ya. Intinya beliau tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid ya, meninggalkan pasukan kemudian pergi haji dalam keadaan pasukannya sedang bergerak ke Al-Hira. Coba bagaimana kalau misalnya di tengah perjalanan diserang musuh misalnya kan. Mana panglimanya ini? Panglimanya naik haji ya. Tapi Khalid bin Walid saya kira wallahu taala alam ya, beliau sudah memperhitungkan ya. Jadi kan kawasan dari Firat tadi kan, Firat itu kan sudah dikunci sama Khalid. Kemudian ada pasukan di Al-Hira, iya enggak? Artinya daerah antara Firat dengan Al-Hira ini kan kosong dari pasukan Persia, ya enggak? Di radius ini, di antara perbatasan ini dengan kota Al-Hira ini enggak ada pasukan Persia. Insya Allah aman, pasukan enggak bakal diserang. Jadi ya tinggal komando aja biar mereka jalan ke Al-Hira, nah beliau naik haji gitu ya. Tapi ini sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq ya. Ini kalau istilah sekarang, tapi mungkin kurang layak lah ya kalau kita sematkan kepada Khalid bin Walid ya. Tapi kalau istilah orang sekarang ini desersi ya, disuruh perang tapi kemudian naik haji diam-diam ya. Tapi enggak lah Khalid bin Walid ya, enggak seperti itu ya. Beliau tentu seorang sahabat ya, beliau punya pertimbangan-pertimbangan dan beliau sudah memperkirakan bahwa ketika pasukan tersebut beliau tinggalkan tidak akan menimbulkan kemudaratan sedikit pun ya. Namun kemudian Abu Bakar As-Siddiq ya memerintahkan Khalid bin Walid. Ini padahal Khalid bin Walid ini sudah punya cita-cita ini ya, ingin menyerang Al-Madain. Kenapa pasukannya dikembalikan ke Al-Hira? Karena mereka bersiap-siap untuk menyerang Al-Madain, ibu kota Persia. Ya, namun qadarullahumma syafa'al, karena pelanggaran yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, maka Khalid bin Walid diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk meninggalkan Irak. Ya, sudah cukup ya, karena pelanggaran yang beliau lakukan, maka Abu Bakar As-Siddiq ya menarik kembali Khalid bin Walid. Kemudian Khalid bin Walid diberi misi yang baru, yaitu apa? Menaklukkan negeri Syam. Ada musuh baru, yakni orang-orang Romawi. Ya, setelah beliau selesai dari Irak ya, padahal tinggal sedikit lagi kota Al-Madain itu akan dikuasai, ya ditarik oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini kita baca redaksi dari Al-Imam Nukati rahimahullah, wa kanat uqubatahu indahu ansarfahu ya ansarfahu min ghazwil Iraq ila ghazwis Syam. Maka hukuman yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, sanksi yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Khalid bahwa dia dipalingkan ya, Abu Bakar memalingkannya atau menariknya dari perang di Irak ke perang di negeri Syam ya. Di negeri Syam. Ya. Kemudian Abu Bakar mengirimkan surat kepada Khalid bin Walid ya, mengatakan kepada Khalid bin Walid ya agar dia senantiasa mengikhlaskan niatnya, jangan kemudian timbul rasa ujub pada dirinya. Jadi dinasihati oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk tetap rendah hati, walaupun Khalid bin Walid itu 100% enggak pernah kalah sama sekali ya. Tapi dinasihati oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya untuk senantiasa tawadu, rendah hati ya, kemudian diingatkan bahwa segala sesuatu itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha lahul man wa huwa waliyul jaza. Ya, wahai Khalid, ketahuilah bahwa semua anugerah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan yang kau peroleh itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa waliyul jaza, dan dia pula yang akan memberikan ganjaran kepadamu, akan memberikan pahala kepadamu. Maka ikhlaskanlah niatmu, jangan sampai muncul kesombongan pada dirimu. Maka Khalid bin Walid ya sebagai seorang bawahan ya, komandan tertinggi pasukan kaum muslimin, tentunya khalifah ketika itu Abu Bakar. Maka beliau sami'na wa ta'na. Beliau pun kemudian meninggalkan Irak dan kemudian berkonsentrasi untuk ya menaklukkan kerajaan Romawi, menaklukkan negeri Syam yang ketika itu berada di bawah kekuasaan orang-orang Romawi. Nah, sepertilah karakternya Khalid bin Walid. Sami'na wa ta'na. Padahal beliau ya istilahnya pegang pasukan ratusan ribu ya. Dan itu semua loyal-loyal semua kepada Khalid bin Walid. Tapi ini perintah dari khalifah agar dia menghentikan ya serangannya ke Irak dan kemudian berpindah untuk berkonsentrasi atau fokus ke negeri Syam. Baik. Nah, bagaimana keadaan Irak setelah keberangkatan Khalid bin Walid? Ya. Nah, perlu kita jelaskan bahwa bangsa Persia ketika itu mereka sedang mengalami konflik internal. Allah Ta'ala mungkin ini juga yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, agar kaum muslimin itu mudah untuk menaklukkan Persia. Di kalangan mereka sendiri terjadi konflik internal. Ya, ini disebabkan karena di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, beliau itu kan mengirimkan surat kepada para raja, ya termasuk kepada Kisra, raja Persia. ya beliau mengirim surat kepada Kaisar, ya Heraklius, Herakla ketika itu, beliau mengirim surat kepada Mukaukis, uskup agung di Iskandaria, di Alexandria, ya, dan kepada banyak raja. Nah, raja Persia Kisra itu merespon surat dari Nabi alaihi salatu wasallam dengan penuh kesombongan. Jadi dia apa? Merobek-robek suratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berantakan kerajaannya. Kisra itu mati dibunuh oleh anaknya sendiri. Kemudian setelah itu tidak ada figur yang bisa menjadi pemimpin Persia, mengembalikan kejayaan Persia. Selalu ada konflik internal di tengah-tengah mereka, perebutan kekuasaan. Ya. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam, ini penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana keadaan Persia sehingga kok kaum muslimin itu bisa dengan mudah menaklukkan mereka. Wa dzalika anna ahlal Faris ijtama'u ba'da maqtali malikihim wa ibnihi ala tamliki Shahrbaraz bin Ardashir bin Shahrbaraz. Ketika itu di Persia, di Al-Madain, di ibu kota Persia, itu sedang terjadi perebutan kekuasaan. Ya. Raja mereka yang bernama Shirah itu terbunuh. Kemudian disusul oleh putranya yang bernama Ardashir juga terbunuh. Jadi mereka saling bunuh-bunuhan untuk memperebutkan tahta Imperium Persia. Maka kemudian mereka mengangkat seorang raja yang bernama Shahrbaraz, ya. Shahrbaraz, ya. Kalau di ini kan Shahrbaraz ini kita sesuaikan dengan nama yang tercatat dalam sejarah Persia. Kalau antum baca di sebagian kitab, kan kitabnya Arab itu, kitab klasik Arab itu dulu kan tidak ada titik, ya. Jadi ada yang membaca Shahrbaraz ini dengan Shahriyar. Jadi baknya itu dikira ada dua titiknya. Jadi Shahriyar. Makanya saya tidak hanya mencukupkan diri dengan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, tapi kita cocokkan dengan sejarah Persia. Ya, kalau raja yang namanya Shahriyar itu nggak ada. Maka nanti ada diskoneksi, ya. Kalau kita memaksakan ada namanya, nama raja Shahriyar. Tapi yang ada itu adalah Shahrbaraz. Bagi antum yang tahu, ya, bahwa tulisan Arab zaman dulu tidak ada titik. Jadi tulisannya itu bisa dibaca memang Shahriyar, bisa dibaca Shahrbaraz. Tapi bagaimana cara membacanya? Kita kembalikan kepada sejarah Persia. Mereka menyebut apa raja mereka ketika itu? Ternyata tidak ada nama raja yang bernama Shahriyar. Tapi apa? Shahrbaraz. Ya, Shahrbaraz. Shahrbaraz. Nah, Shahrbaraz ini, ya, inilah yang kita katakan tadi. Kenapa kok bangsa Persia itu bisa bergabung dengan bangsa Romawi? Karena Shahrbaraz ini, ya, yang raja baru yang baru saja mereka angkat, ya, ternyata dia punya hubungan baik dengan Herakla. Ya, jadi antum tahu, ya, mungkin raja di pusat itu nggak bagus hubungannya dengan pemerintah di tempat yang lain. Tapi ada bawahan-bawahannya yang tidak seperti rajanya, ya, yang mungkin secara diam-diam dia menjalin hubungan, ya, walaupun dia jaga perbatasan, ya, demi terjadinya kestabilan di daerah perbatasan, ya, dia menjalin hubungan dengan pasukan-pasukan yang ada di perbatasan tersebut. Ya, pokoknya kami jangan diserang deh. Kalian minta apa kita berikan deh. Yang penting perbatasan aman, gitu, ya. Nah, jadi Shahrbaraz ini dulu pernah ditempatkan di perbatasan Romawi. Nah, ternyata dia memiliki hubungan yang baik, ya, hubungan tersembunyi dengan Herakla. Ya, jadi makanya nggak kaget ketika Khalid bin Walid berada di perbatasan antara Romawi dan Persia. Persia dan Romawi itu bisa bersatu karena raja baru Persia dia memiliki hubungan yang harmonis dengan raja Heraklius. Nah, kemudian ketika mendengar Khalid bin Walid dipindah tugaskan oleh Abu Bakar, gembira sekali orang Persia. Wah, akhirnya, ya, tiba saat kita. Ini Khalid bin Walid benar-benar dipindah tugaskan ke negeri Syam. Saatnya bagi kita untuk merebut kembali, ya. Setelah kemarin tadi itu upayanya gagal, mereka mencoba kembali untuk merebut wilayah yang telah ditaklukkan oleh Khalid ibn Walid. Nah, ketika itu Abu Bakar telah mengangkat Al-Muthanna ibn Harithah, ya, diangkat sebagai pengganti Khalid. Maka orang-orang Persia pun mengirimkan 10.000 pasukan untuk menyerang Al-Muthanna bin Harithah di Hirah. Ya. Maka ketika itu Kisra, yakni raja baru mereka yang bernama Shahrbaraz, mengirimkan surat ancaman kepada Al-Muthanna. Ya, surat ancaman kepada Al-Muthanna. Apa bunyi surat ancamannya? Inni qad ba'athtu ilaika junudan min wahsyi ahli Faris. Ya. Kami sesungguhnya aku telah mengirimkan kepadamu pasukan yang berasal dari wahsyi, ya, orang-orang liar, ya, orang-orang yang paling buas dari penduduk Persia. Wah, jadi dia diancam Al-Muthanna bin Harithah, diancam oleh Syahrbaras bahwa pasukan yang dikirim ini bukan pasukan biasa, pasukan yang tidak kenal ampun, ya, orang-orang barbarnya bangsa Persia. Namun innamahum ru'atud dajjaj wal khanazir, ya, walastu uqatiluka illa bihim. Mereka ini adalah penggembala ayam dan babi, katanya Syahrbaras, ya, dan aku tidak akan memerangi kalian kecuali dengan mereka. Jadi mereka ini bukan pasukan-pasukan, tapi apa, orang-orang liar. Maka diketawain oleh Al-Muthanna, ya, Al-Muthanna, ya, diketawain oleh Al-Muthanna ancaman ini, ya, dia katakan bahwa justru surat ini, ya, menunjukkan kamu itu dalam keadaan terdesak. Kenapa? Karena tidak mampu lagi mengirimkan pasukan kecuali, ya, para penggembala ayam dan penggembala babi. Berarti pasukan kalian itu sudah habis. Ya, ini bukan surat ancaman, kata Al-Muthanna Ibnul Harithah. Ya, maka kemudian bertemulah pasukan Al-Muthanna dari Herat, ya, dari Herat mereka berangkat untuk menuju Babilonia. Ketika itu, maka kemudian terjadilah pertempuran antara pasukan Persia dengan pasukannya Al-Muthanna, sampai kemudian, ya, ketika itu pasukan Persia ini membawa gajah-gajah, ya. Jadi pasukannya Persia ini ada gajah-gajahnya, ya. Ya. Nah, kemudian kaum muslimin pun menyerang gajah-gajah tersebut, sampai kemudian banyak sekali gajah-gajah yang terbunuh, sampai kemudian pasukan Persia berhasil dikalahkan oleh pasukannya Al-Muthanna Ibn al-Harithah. Nah, ini menunjukkan bahwa kemenangan itu bukan di tangan Khalid Ibn al-Walid. Walaupun kemudian telah diganti oleh Al-Muthanna bin Harithah, mereka tetap berhasil mendapatkan kemenangan. Dan ini juga menjadi peringatan bagi bangsa Persia. Walaupun tanpa keberadaan sosok Khalid bin Walid, ya, kaum muslimin tetap diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pasukan yang berhasil diperangi oleh Al-Muthanna bin Harithah, mereka kembali ke kota Al-Madain dalam keadaan dalam keadaan centang perenang, ya. Bahkan kemudian ternyata ketika pasukan ini kembali ke Al-Madain, rajanya sudah ganti. Jadi mereka masa-masa itu ketika kaum muslimin itu merangsek masuk ke wilayah Persia, memang Persia itu keadaan politiknya sedang tidak stabil. Ya. Pasukan yang diutus oleh Syahrbaras tadi, ketika pulang ke kota Madain, pulang ke ibu kota Persia, rajanya sudah ganti. Ya, Syahrbaras, ya, telah diganti oleh seorang ratu, ya. Jadi ketika itu ratunya ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir namanya Buran binta Abarfiz, ya. Dan ini cocok namanya, kalau Buran binta Abarfiz ini sama namanya Boran putri dari Afarfiz, ini cocok. Memang ada nama ratunya, antum cek saja di sejarah Persia, ada di antara ratu mereka yang bernama Buran. Namun, ya, putri atau ratu Buran ini, ya, tidak lama, ya, dia hanya memerintah dalam waktu yang sebentar, thumma matat, kemudian dia pun meninggal dunia. Kemudian dia digantikan oleh seorang putri, ya, oleh saudara perempuannya. Saudara perempuannya bernama Azar Miduk Zanan. Susah namanya Persian, ya. Azar Miduk Zanan, ya. Azar Miduk Zanan. Ya, namun Azar Miduk Zanan ini dia tidak sebijak sang kakak. Kalau tadi ratu Buran, nah ini masih bisa dia menjalankan roda pemerintahan. Maka kemudian diangkatlah seorang penasehat untuk memerintah atau untuk membantu Azar Miduk ini. Ya, seorang panglima atau seorang penasihat yang bernama Sabur. Nah, jadi kalau ada orang namanya Sabur, ya, Sabur itu nama Persia. Sabur bin Syahrbaras. Ya, ini putra dari Syahrbaras tadi. Ya, jadi Syahr Baras yang tadi mengancam Al-Muthanna Harithah, putranya diangkat sebagai penasehat. Kemudian Sabur bin Syahr Baras ini menginginkan agar Kisra tadi, Kisra yang perempuan tadi namanya Azar Miduh, ya, menikah dengan seorang panglima yang bernama Al-Farukhzad. Al-Farukhzad. Jadi untuk memperkuat kekuatan, karena Farukhzad ini seorang panglima. Jadi kalau dia menikah dengan ratu, jadi ratu itu memiliki sosok kepercayaan, seorang panglima. Namun Azar Miduh ini melihat bahwa Farukhzad ini dia bukan dari keluarga bangsawan. Jadi dia memang meniti karirnya sebagai tentara dari bawah. Jadi dia seorang tentara dari bawah sampai kemudian menjadi panglima tinggi, tapi bukan dari kalangan bangsawan. Maka ketika dia dijodohkan dengan Azar Miduh, Azar Miduhnya tersinggung. Ya, dia mengatakan innama hadza abdun min abidina. Ya, Farukhzad ini mantan budak kita, ya. Dia itu bekerja untuk kita dari kecil dia jadi prajurit. Ya, kenapa kok kemudian dijodohkan dengan saya? Tapi Azar Miduh ketika itu ya dalam keadaan ya tidak punya kekuatan, ya. Raja secara de facto adalah Sabur tadi, ya. Sabur bin Syahr Baras. Maka kemudian tetap dikawinkan dengan Farukhzad. Namun orang-orang yang loyal kepada Azar Miduh ketika malam pertama pernikahan Azar Miduh dengan Farukhzad, ya, datanglah pasukan loyalis-loyalis dari Azar Miduh. Kemudian mereka pun membunuh Farukhzad, ya. Jadi Farukhzad dibunuh padahal dia panglima, ya. Artinya dia punya kekuatan yang sangat sangat sangat potensial, ya. Dia yang bisa mengerahkan pasukan. Ingat, ini Persia itu sudah berada di ujung tanduk ini, ya. Pasukan kaum muslimin itu sudah berada di wilayah Irak. Semua Irak ini sudah jatuh, ya. Tinggal sedikit lagi Al-Madain itu akan jatuh ke tangan musuh. Nah, tapi karena konflik internal tadi, Farukhzad dipaksa Azar Miduh dipaksa menikah dengan Farukhzad, ya. Azar Miduhnya tidak suka, akhirnya apa? Loyalis-loyalis Azar Miduh membunuh Farukhzad. Kemudian apalagi yang terjadi setelah itu? Setelah Farukhzad dibunuh, Sabur ya bin Syahr Baras yang menjadi penguasa de facto Persia ketika itu juga dibunuh. Jadi mereka kehilangan figur-figur yang memegang peranan penting. Ya, Farukhzad dengan Sabur ini veteran-veteran. Jadi mereka adalah orang-orang yang bijak, yang orang-orang yang bisa memimpin pasukan. Tapi karena itu dari konflik internal, akhirnya terbunuh mereka. Sehingga Azar Miduh jadi seorang ratu, tapi tidak memiliki kekuatan sama sekali. Ya, jadi terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan pertolongan kepada kaum muslimin lewat konflik internal yang terjadi di tengah-tengah musuh. Ya, keberuntungan bagi kaum muslimin dengan terjadi konflik-konflik internal seperti ini, sehingga dengan mudah mereka bisa melibas kekuasaan Persia yang telah berkuasa selama ratusan tahun. Ya. Dan demikian juga Allah takdirkan, ya, berdiri Persia itu di bawah kaki seorang wanita. Jadi penguasanya itu seorang wanita. Dan Nabi SAW mengatakan, lan yuflihu qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpin mereka. Maka ini menjadi sebab kekalahan bangsa Persia ketika mereka dipimpin oleh seorang wanita. Baik. Dengan demikian, barakallahu fikum, selesai kita dari penaklukan Irak tahap pertama. Ya, jadi penaklukan Irak tahap pertama di masa Abu Bakar selesai. Ya, tidak ada penaklukan setelah itu. Kemudian fokus kaum muslimin beralih ke negeri Syam. Sehingga kedepannya yang akan kita bahas adalah pertempuran dengan bangsa Romawi. Nah, bagaimana Ustaz dengan bangsa Persia? Nanti akan tiba saatnya di masa Umar bin Khattab. Ya, akan ada penaklukan Persia di gelombang yang kedua. Ketika itu Umar bin Khattab menjadikan Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima perang. Maka ikuti terus serial peperangan di masa Khulafaur Rasyidin ini. Insyaallah penaklukan demi penaklukan ini akan kita bahas. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ustaz, bagaimana sejarah Kemal Ataturk? Nah, ini pertanyaan sekarang, ya. Langsung pertanyaan aja di saya, ya. Ini sesi tanya jawabnya ada beberapa pertanyaan. Bagaimana sejarah Kemal Ataturk di Turki? Karena sebentar lagi akan dijadikan nama jalan di Jakarta. Ya, Kemal Ataturk itu adalah tokoh sekuler ya. Dia yang mengubah atau menghapus syariat di Turki. Jadi Turki itu di masa kekuasaan Turki Utsmani, ya mereka nilai-nilai keislaman itu masih tampak. Nah, kemudian oleh Kemal Ataturk itu semua dihapuskan. Bahkan ketika itu azan diubah oleh dia dengan bahasa Turki karena dia adalah tokoh nasionalis. Nasional Turki tidak ingin ada nuansa-nuansa Arab yang ada di Turki. Dihapus semua yang bercirikan Arab. Bahkan sampai suara azan ketika itu diubah menjadi bahasa Turki. Jadi tokoh sekuler yang mengubah Turki. Ya. Turki dulu jadi pusat Islam, kemudian berubah ya menjadi sekuler. Sampai sekarang. Sampai sekarang itu ya presiden Turki itu, kalau dia disumpah, itu disumpah untuk janji setia kepada sekularisme. Antum bisa lihat, saya nggak bohong. Lihat sumpahnya Presiden Turki. Ya. Dia harus berjanji setia mempertahankan sekularisme yang ditanamkan oleh Mustafa Kemal Ataturk. Ya, namanya Mustafa Kemal Ataturk itu artinya Bapak Turki. Itu gelar bagi dia. Ya. Maka tokoh yang seperti ini ya tidak pantas untuk dihormati. Ya. Tidak pantas untuk dihormati. Karena pada hakikatnya dia adalah seorang penggerak sekularisme di Turki. Nah, sekarang alhamdulillah ya Turki mulai sedikit demi sedikit ya di bawah pemerintahan Presiden Erdogan hafizahullah ya mulai sedikit demi sedikit kembali ke nilai-nilai keislaman. Dan nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada pimpinan kaum muslimin. Baik, itu sedikit tentang Mustafa Kemal Ataturk. Ustaz, negara Persia saat ini adalah negara mana saja? Kalau yang dibilang Persia itu ya Iran sekarang. Negara Iran itu pusatnya Persia. Ya. Tapi itu yang dikatakan sebagai Persia. Tapi dulu wilayah mereka sangat luas ya. Irak itu juga termasuk wilayah mereka. Walaupun Irak ini banyak penduduknya yang orang Arab, tapi dia termasuk di bawah kekuasaan Persia. Ya, kemudian juga daerah Persia itu seperti Azerbaijan. Nah, ini juga kekuasaan Persia. Nanti insya Allah kita bahas di masa Umar bin Khattab ya. Nanti kayak Tabaristan yang ada tantannya itu ya, ada tantannya itu wilayah-wilayah Persia. Ya, wilayah Persia sampai perbatasan Afghanistan itu juga termasuk wilayah Persia. Jadi Persia ini imperium yang sangat luas. Nah, sekarang ya mereka wilayah mereka yang tersisa yaitu Iran itu. Ya, Iran itu yang sekarang menjadi wilayah Persia. Bahasa mereka adalah bahasa Persia. Baik. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang masuk karomah? Karomah apa ini? Yang perjalanan ke haji tadi ya? Oh enggak, itu perjalanan normal saja ya. Bukan satu hal karomah itu bukan satu hal yang keluar dari kebiasaan. Enggak ya. Beliau pakai siasat jadinya bukan kemudian menghilang blus langsung tiba-tiba di Mekah, enggak. Jalan cuma berhasil menemukan jalan yang tercepat untuk sampai ke Mekah. Kemudian kembali kepada pasukannya dengan waktu yang sangat cepat. Jadi bukan menghilang blus kemudian tiba-tiba di Mekah. Tidak, ya. Jadi itu dilakukan seperti orang yang melakukan perjalanan. Tapi perjalanannya itu dirancang dengan baik. Sehingga begitu efisien, begitu efektif. Dan sehingga beliau bisa kembali ke tengah-tengah pasukannya. Ya, dalam waktu yang bersamaan sebelum mereka masuk kembali ke kota Hira. Baik, cukup ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan mengalihkan fokus kita kepada penaklukan negeri Syam yang ketika itu berada di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Bertemu lagi di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.